Lanjut bab 43. Sama semakna dia. Bab 43, qaulu masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Wa syi'ta di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syi'ta di situ kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung kepada dalil yang pertama dari Kutaibah atau Kutailah di situ tuh. Kutaibah ya. Kutailah ya. Dari Kutailah dia berkata bahwasanya orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, "Innakum tunaddibuna wa innakum tusyrikuna." Kalian itu telah membuat tandingan bagi Allah dan berbuat syirik. Karena kalian mengatakan masya Allah wasita, masya Allah wa, perhatikan di situ ada kata wow. Watakuluna wal Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Jadi Yahudi ini datang kepada Nabi bahwasanya umat Islam itu berbuat syirik. Apa perbuatannya umat Islam? Satu, menyebutkan ucapan demi kehendak Allah, apa? Karena kehendak Allah dan kehendaknya Rasulullah. Yang kedua adalah bersumpah dengan Ka'bah. Kemudian fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan mereka idza aradu an yahlifu, jika mereka ingin bersumpah, ayakulu, maka ucapkanlah wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb-nya Ka'bah, bukan demi Ka'bah. Wa an yakulu masya Allah summa syi'ta, sama wa syi'ta dirubah dengan summa syi'ta. Lanjut, nanti akan kita sebutkan banyak ini biar selesai ini kan. Ini mirip aja kok, masya Allah wa syi'ta aja isinya. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Abbas berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta, sama juga. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi, karena Allah dan karenamu. Faqala aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Jadi ucapan ini dikomentari oleh Nabi, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahdah, tapi ucapkanlah masya Allah wahdah, karena Allah saja. Ucapkanlah karena Allah saja. Mana lagi dia ini? Oh, di sini rupanya. Berarti di sini Nabi mengajarkan, jangan ucapkan masya Allah wasita, tapi ucapkanlah masya Allah wahdah. Kalau yang pertama tadi masya Allah summa syita, yang ini masya Allah wahdah, yang terlarang masya Allah wasita. Nah, kita simpulkan berarti ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk. Tiga bentuk. Satu, masya Allah wahdah. Yang kedua, masya Allah summa syi'ta. Summa syi'ta atau summa sya'afulan atau summa pulan, sama aja. Yang ketiga, masya Allah wa sya'a pulan. Perhatikan di sini poinnya, di sini wahda summa waw. Terjemahannya adalah karena kehendak Allah saja, berarti tidak menyebut makhluk apapun. Ini yang paling aman, paling sahih. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masya Allah summa, karena kehendak Allah kemudian kehendakmu, kemudian kehendaknya pula. Ini masih boleh karena summa ini berarti di mana tadi? Di bawah. Di bawah. Yang ketiga, masya Allah wasya'a pulan. Wow, di sini yang terlarang. Karena waw ini menyamakan Allah dengan makhluk dan hukumnya ada dua tadi. Kalau dia meyakini makhluk ini di bawah Allah ini di bawah Allah ini syirik kecil. Karena lafadznya terlarang. Secara lafadz, bukan secara keyakinan. Yang ngomong ini siapa? Masya Allah wasita, yang ngomong siapa sah? Yang ngomong ini siapa? Sahabat. Orang Yahudi datang kepada Nabi, kalian itu berbuat syirik kepada Allah. Apa ucapan mereka? Mereka mengatakan Masya Allah wasita. Yang ngomong ini siapa? Sahabat. Apakah sahabat itu yakin bahwasanya Nabi berbuat sebagaimana Allah berbuat? Tidak ada keyakinan itu di kalangan para sahabat. Terus salahnya di mana? Salahnya di lafaz, salah ucap, tapi tetap syirik. Walaupun keyakinannya makhluk di bawah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi kalau dia meyakini makhluk ini memang di atas Allah atau sejajar dengan Allah, ini syirik besar. Nah, ini bahaya. Ucapan seperti ini bahaya. Intinya kalau mau mengucapkan dua ini, Masya Allah karena Allah semuanya, kalau bahasa kita, Masya Allah karena Allah, kemudian karena bantuanmu, kalau bahasa bebas kita, karena Allah, karena sebab, kemudian karena sebab pertolonganmu, itu boleh. Kemudian, bukan dan. Kalau dan itu menyetarakan. Lalu lanjut lagi. Wah mantap ya kan, mau selesai ini. Lanjut, nah yang terakhir, panjang nih. Doa itu dari Ibnu Majah, sahabat Tufail. Tufail ini saudara si ibu dari Ibunda Aisyah. Doa itu ka'anni ataitu ala nafarin minal Yahud. Aku bermimpi, di dalam mimpi aku bertemu dengan orang Yahudi. Lalu aku mengatakan, innakum la'antumul qawm. Kalian adalah umat terbaik. Laula annakum takulun Uzairun ibnullah. Kalau saja kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak Allah. Qalu, Yahudi juga mengatakan, wa innakum la antumul qaum, kalian umat Islam adalah umat terbaik. Laula annakum takulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Di mana salahnya? Wow. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Summa marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku berjalan lagi bertemu dengan Nasrani. Fakultu, aku katakan, innakum la antumul qawm, kalian adalah umat terbaik. Laula annakum takuluna al-masih ibnullah. Seandainya kalian tidak mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Ini ucapan Nasrani kan, Isa anak Allah. Kemudian mereka Nasrani juga menjawab, wa innakum la antumul qawm, kalian adalah umat terbaik. Laula annakum takulun, seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, sama. Karena kehendak Allah dan kehendaknya Nabi Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Tatkala pagi menjelang, aku pun mengatakan, bercerita kepada orang-orang yang bercerita kepada mereka. Summa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Lalu aku menemui Nabi, kemudian aku ceritakan kepada Nabi. Qala hal akhbarta biha ahadan. Nabi bertanya, apakah engkau menceritakan mimpi ini kepada seseorang? Kultu na'am, ya wahai Rasulullah. Qala, lalu Rasul mengatakan, fahamidallah wa asna alaihi, beliau memuji Allah. Summa qala, kemudian beliau pun mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna tufailan ra'a ru'ya. Karena Tufail ini semalam bermimpi. Akhbaro biha man akhbaro minkum. Apa menceritakan kepada menceritakan mana akhbaru biha man akhbaru minkum, menceritakan tentang mimpi tersebut orang yang menceritakan dari kalian, intinya itulah. Wa innakum kuntum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza, dan sedangkan kalian mengucapkan sebuah kalimat, kata beliau, kalian mengucapkan sebuah kalimat, kalimat tadi itu Masya Allah summa Masya Allah wa sya'a Muhammad, kalian ucapkan kalimat itu, kata Nabi, kana yamna'uni kada wa kada, aku belum sempat mengingkarinya. Sahabat mengucapkan itu belum sempat diingkari oleh Nabi. An anhaakum anha, untuk melarang kalian karena tersibukkan dengan sesuatu. Jadi Nabi tidak sempat mengingkari ucapan ini karena tersibukkan dengan sesuatu. Kemudian Rasul pun mengatakan, la takunu masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan kalian ucapkan kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Walakin kulu, tapi ucapkanlah masya Allah wahdah. karena kehendaknya Allah saja, tidak ada kehendak Nabi Muhammad. Nah, ini sama, sama yaitu masya Allah wahdah, masya Allah summa Muhammad atau summa syi'ta, kemudian yang ketiga masya Allah wasi'ta atau wasa'a Muhammad, poin yang sudah kita sebutkan. Nah, kita sebutkan sekarang faedahnya, faedah dari hadis hadis ini. Pertama, Yahudi dan Nasrani itu mengetahui tentang syirik. Tahu enggak mereka? Tahu, buktinya mereka mengingkari umat Islam. Kalian berbuat syirik katanya. Apa itu kalian mengatakan karena perbuat apa kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Jadi Yahudi Nasrani juga mengetahui perbuatan syirik. Faedah yang kedua, mereka tidak mau menerima Islam karena hasad. Mereka tidak mau menerima Islam karena hasad. Nah, dari perbuatan hasad inilah apa yang timbul dari mereka, senang nyari kesalahan orang, lupa dengan kesalahan sendiri. Paham ya? Yahudi Nasrani tahu enggak dia kesalahan orang Islam? Tahu dia. Tapi dia tahu enggak dengan kesalahannya sendiri? Enggak tahu. Nah, orang hasad seperti itu. Orang kalau sudah hasad itu, aib orang itu dicari, tahu dia. Tapi kalau aib sendiri tidak, tidak tahu. Ini sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani di sini hasad karena dia hasad sehingga dia sibuk dengan aib orang lain dan melupakan aib aibnya sendiri. Ini faedah penting bagi kita. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini adalah kebenaran itu kita terima dari siapapun. Kebenaran itu kita terima dari siapapun. Bahkan dari orang kafir atau iblis sekalipun. Amisih. Tahu kisahnya Abu Hurairah itu kan? Yang dia jaga baras kan jaga apa kan? Datang ji nyuri. Ditipu, wah landak. Isuk ditipu lagi kemudian dapat ditangkap sendiri. Habis ditangkap jin tersebut diberilah amalan. Apa amalannya? Tiap malam kau ucapkan ayat kursi biar dia enggak ganggu. Ya kan? Kemudian disampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, benar enggak ucapan setan itu? Benar, dia pendusta tapi dia jujur di sini. Nah, diamalkan enggak? Diamalkan. Jadi kebenaran diterima dari siapapun. Tapi bukan berarti boleh belajar kepada siapapun. Paham ya? Bedakan antara menerima kebenaran dengan belajar. Kalau menerima kebenaran, semuanya kita ambil. Dari manapun kebenaran itu kita ambil. Tapi belajar, no. Belajar itu kepada ahlinya. Jangan antum samakan. Kita kan menerima kebenaran dari siapapun. Berarti boleh belajar ke sini. Enggak. Beda babnya menerima kebenaran dengan belajar jauh. Jauh babnya. Nah, kita azan isya dulu. Nanti kita lanjutkan setelah azan isya. Kembali. Ashhadu an la ilaha illallah. Faedah yang terakhir tadi dari hadis yang barusan kita baca, cara berdakwahnya Nabi mendahulukan hal-hal yang paling penting, mendahulukan hal-hal yang paling penting. Jadi Nabi itu mengingkari perkara-perkara syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Prioritas di dalam menyampaikan dakwah, mana yang kita dahulukan, mana yang kita tunda. Bukan kita sembunyikan, tapi kita tunda. Di masyarakat kita juga begitu. Ketika melihat masyarakat melakukan kemungkaran, maka dilihat mana kemungkaran yang paling berbahaya yang harus kita dahulukan untuk dijelaskan, dan mana yang bisa ditunda. Terutama yang paling penting untuk kita dahulukan adalah masalah syirik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tambahan, ucapan di sini kan terlarang masya Allah wa sya'a Muhammad, karena kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad. Sekedar ucapan itu saja terlarang. Berarti di sini kita dilarang bulu melampaui batas dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dilarang wudu melampaui batas dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah bait yang sering mungkin kita dengar ketika mereka memuji Nabi Muhammad, mereka mengatakan fa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhiratnya. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dan di antara ilmumu adalah ilmu di lauhil mahfud dan pena. Dia memuji Nabi Muhammad, kedermawanan Nabi Muhammad adalah dunia dan akhirat. Itu punya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmumu adalah ilmu lauhil mahfud dan qalami. Tidak ada makhluk yang mengetahui tentang ilmu di lauhil mahfud dan di kolam. Ini gulu. Ucapan syirik seperti ini. Kalau dia mengucapkannya dalam keadaan dia mengetahui maknanya, maka ini bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran. Nah, begitu juga ada, karena pernah dengar itu bait lagu. Lagu selawat tiap pagi depan rumah. Apa dia? Anta Samsun, Anta Badrun. Tapi, Anta Nurun, Okonuri. Engkau adalah matahari dan engkau adalah rembulan. Nabi Muhammad kan sebelumnya kan sallallahu ala Muhammad katanya kan, baru dia bilang anta samsun. Siapa sih anta itu? Allah atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ya kan. Engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nurun fauqa nur. Dalam Al-Quran bunyinya beda. Nurun fauqa nuri. Disebut nurun fauqa nuri adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala dulu. Itu yang apa? Lirik lagu yang terkenal. Sering ada dengerin itu. Musibah kita. Ucapan-ucapan seperti itu kita tidak mengetahui konsekuensinya terkadang. Maka pembahasan masalah ucapan-ucapan yang dilarang ini intinya adalah bagaimana seorang muslim itu harus mengetahui kedudukan Allah Rabbul Alamin. Kedudukan Allah Rabbul Alamin itu tidak boleh kita setarakan dengan makhluk, siapapun makhluknya. Baik makhluk yang paling mulia seperti para malaikat, para nabi dan rasul, apalagi yang di bawah mereka. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli tauhid itu betul-betul mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Makhluk tidak ada di bawah Allah Subhanahu wa taala karena semua makhluk itu ciptaan Allah. Kemudian sebagian ulama itu menambah, memberikan contoh ucapan-ucapan yang lain yang tidak ada dalam hadis. Kata mereka, ucapannya adalah aku bertawakal kepadamu dan aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Tawakal kepada Allah dan kepadamu. Kemudian aku di dalam kecukupan Allah dan kecukupanmu. Kemudian ini semua dari Allah dan darimu. Ini semua barokah dari Allah dan barokah darimu. Cukuplah Allah bagiku di langit dan engkau di bumi. Ini ucapan-ucapan yang semakna ini. Wallah wahayati fulan, demi Allah dan demi kehidupan si fulan. Atau nazran lillah wali fulan, aku bernazar untuk Allah dan untuk si fulan. Aku bertaubat kepada Allah dan bertaubat untuk si fulan. Aku berharap kepada Allah dan berharap kepada si fulan. Intinya ucapan-ucapan yang menyandingkan Allah dengan makhluknya itu semua unsur-unsur kesyirikan. Bagaimana dengan ucapan Allah wa rasuluhu a'lam? Allah wa rasuluhu a'lam. Hah, bingung lagi jadi kan? Boleh kita nanya? Hah? Allah wa rasuluhu a'lam. Jawabannya dibagi dua. Kalau dalam masalah ilmu syar'i, Nabi Muhammad tahu enggak? Ditanya apa hukum fikih? apa hukum bikin sholat, zakat, puasa, haji? Nabi Muhammad tahu enggak? Nabi Muhammad tahu. Kita bilang Allah wa Rasuluhu alam. Tapi kalau ditanya kapan turun hujan, boleh enggak kita bilang Allah wa Rasuluhu alam? Enggak boleh. Karena yang menurunkan hujan itu sifatnya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau Rasul tahu dalam masalah itu, boleh kita bilang Allah wa Rasuluhu alam. Tapi dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang tahu, bilang saja Allah wa alam. Tapi yang paling selamat apa? Dalam masalah apa pun bilang Allahu alam. Lihat bagaimana Islam menjaga ucapan. Sekecil apapun dijaga. Islam itu sudah sempurna menjadikan umat Islam menjadi ahli tauhid agar selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Alhamdulillah, kita cukupkan pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.